Mitra bisnis, meski telah menjadi raksasa ekonomi baru, namun Tiongkok masih memiliki beberapa kelemahan yang hingga saat ini berusaha dikendalikan oleh pemerintahnya. Salah satu dari titik lemah itu adalah nilai tukar mata uangnya yang harus dijaga agar tetap lemah dibandingkan mata uang raksasa-raksasa ekonomi global lainnya, mengingat jika mata uang Tiongkok menguat, maka barang-barang produksinya menjadi mahal dan tidak lagi bisa berkompetisi di level global. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar salah satu titik lemah Tiongkok adalah jika barang-barang produksinya menjadi mahal? Ya betul. Jadi kalau Tiongkok ini sekarang memproduksi barang untuk memproduksi barang yang untuk di luar orang Tiongkok itu banyaknya nggak kira-kira. Itulah yang merupakan faktor penting kenapa menjadi kaya pemerintahnya ya. Ini sudah tidak bisa dikenali lagi orang individu atau orang pemerintah, nggak tahu kita. Tergantung kita mesti satu persatu tanya, barang yang paling laku apa, kemudian itu milik siapa, pribadi apa milik pemerintah gitu. Nah, tapi kalau kita mengambil Tiongkok as a whole, sebagai keseluruhan, mereka itu sangat tergantung daripada pasar yang ada di luar Tiongkok. Sangat tergantung. Sehingga kalau mengatakan kalau mereka nggak mau beli, ya matilah Tiongkok. Memang. Tapi kapankah luar negeri tidak mau membeli? Jawabnya adalah kalau barangnya menjadi mahal, gitu kan. Nah, terus kalau mengatakan lagi riskan, barangnya akan menjadi mahal, apa ada risiko barangnya menjadi mahal? Ada. Oleh karena dulu buruh sudah mulai menuntut, gitu kan. Cuma, sekarang kita jangan lihat Tiongkok sekarang. Kita lihat semua negara di dunia zaman dulu. Kan mengalami hal yang sama. Jepang mengalami hal yang sama. Nah, trennya ketika itu terjadi, maka barang-barang yang value added, nilai tambahnya rendah ditinggalkan, mereka meningkat kepada teknologi yang lebih tinggi, di mana nilai tambahnya yang gede. Gitu. Jadi terjadi pergeseran, ada industri yang ditinggalkan, meningkat kepada industri yang lebih canggih. Gitu. Misalnya seperti apa Pak Quick? Misalnya dulu yang dinamakan food loss industry itu kan tekstil. Kalau kita lihat tekstil itu yang mulai unggul siapa? Yang mulai unggul ya tentu Amerika, Eropa, kemudian digantikan oleh Hong Kong, oleh Taiwan, Jepang dulu deh, Jepang. Setelah Jepang, Jepang sudah menganggap karena Hong Kong sudah bisa bikin, Jepang meninggalkan itu, dia ke teknologi tinggi. Sekarang Taiwan, Hong Kong sudah tidak bikin tekstil lagi. Tekstil dibikin Indonesia. Indonesia sudah kalah, digeser oleh Bangladesh. Ya kan? Semua kalau kita beli, made in Bangladesh, made in mana lagi yang negara-negara lain. Jadi ya, terjadi itu. Gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.